Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين كمسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Kali ini kita memasuki hadis yang ke-8 dari kitab atau dari pembahasan tersebut. Hadis ke-8, hadis yang dibawakan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kita baca isi hadisnya. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala an Ali radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Yujzi'u sudah dikatakan cukup bagi sekelompok orang apabila mereka lewat, kemudian salah seorang dari mereka mengucapkan salam kepada yang dilewatinya. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Dan demikian pula sudah dianggap cukup dari sekelompok orang apabila salah seorang dari mereka menjawab salam ketika ada yang mengucapkan salam kepada mereka. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Dalam penjelasannya, Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fima adzkuruhu min muraja'ati sanadi hadzal hadis annahu la ba'sa bih." Sejauh yang aku ingat dari memurojaah sanad hadis ini. Ini adalah sanad hadis yang la ba'sa bih, tidak mengapa secara hukum. Walihada sakata anhu al-muallifu. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar al-muallif rahimahullahu ta'ala tidak memberikan komentar apapun. Waraja'tuhu al-barihata fi musnad Ahmad, fi musnad Ali, falam ajidhu. Namun tadi malam, kata beliau rahimahullah, aku coba merujuk ke musnad Ahmad dalam musnad Ali. Aku tidak menemukannya, tidak menemukan adanya hadis ini. Fala'alla al-maraji'u ghalita aw la'alla Ahmad akhrajahu fi ghairil musnad. Bisa jadi, kata Syekh, rujukannya salah atau keliru. Atau bisa jadi Imam Ahmad mengeluarkannya, mengeluarkan hadis ini bukan di musnad. Yambaghi an yuraji, layak untuk dirujuk kembali. Wa yambaghi an turaji'uhu, dan hendaknya kalian juga merujuknya. Wa taktubu sanadahu insya'allahu lana fil musnad aw minaz zuhud. Kadzalika al-Baihaqi, muraja'atul Baihaqi. Kalian coba tulis sanadnya insya'allah untuk kami, kata Syekh, baik yang terdapat dalam musnad atau yang terdapat dalam kitab Az-Zuhud. Demikian juga pada Sunan Al-Baihaqi. Hendaknya memurojaah Sunan Al-Baihaqi. Jadi Syekh rahimahullahu ta'ala gak sedikit ragu ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, karena pada faktanya di Musnad Ahmad tidak ditemukan adanya hadis ini. Bisa jadi itu keliru dalam menyebutkan apa rujukannya. Kemudian kata Syekh, sukutul muallif anhu yadullu ala annahu indahu salihun. Namun demikian, tidak komentarnya al-muallif dalam hal ini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menunjukkan bahwa baginya hadis ini hadis yang layak. Walladzi adkuruhu fi halihi annahu salih, dan yang aku ingat juga tentang keadaan hadis ini adalah hadis yang layak, yang bisa dipakai sebagai hujah. Lakinni ba'idul ahd anhu wa muraja'at sanadihi. Namun cukup lama ya ingatanku terkait dengan hadis ini, dan cukup lama juga tidak memurojaah sanadnya. Nah, itu sedikit komentar Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala terkait hadis yang kita bahas ini. Kemudian beliau mengatakan wa huwa yadullu ala annal bud'a wal jawab fardhu kifayatin wa annahu idza kanu jama'atan wa bada'a ahaduhum kafa. Hadis ini menunjukkan bahwa memulai mengucapkan salam wal jawab dan menjawab salam adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Dan bahwasannya apabila ada sekelompok orang, kemudian salah seorang dari mereka mewakili untuk mengucapkan salam, kafa, maka itu sudah dianggap cukup. Wa idza sallamu jami'an fa huwa afdalu wa afdalu. Dan jika mereka semuanya mengucapkan salam, maka tentu itu lebih afdal, lebih afdal lagi. Ya. Jadi kalau kita berlima, bertiga, bersepuluh misalnya, ya, hendak mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita lewati, bisa salah seorang di antara kita mewakilinya. Nah, wahakadha al-jawabu, demikian halnya dengan menjawab salam. Idza ajaba ba'dhum kafa, apabila sebagian dari sekelompok orang itu mewakili menjawab salam, kafa, maka itu sudah dianggap cukup. Wa idza ajabu jami'an kana afdalu wa afdalu, dan apabila semuanya menjawab, maka ini juga dianggap lebih afdal, lebih afdal lagi. Likaunihim syaraku fil ibadati, sebab dengan semuanya menjawab salam berarti mereka semuanya syaraku fil ibadati, berserikat dalam ibadah. Wasahamu fiha, dan semua mereka terlibat di dalamnya. Wasarau liha laha bud'an wa ijabatan, dan mereka semua bersegera untuk ya memulai mengucapkan salam atau menjawab salam. Nah, ini faedah yang bisa kita dapatkan di hadis ini. Nah, kalau kita sekali lagi misalnya dalam kehidupan sehari-hari berlima, berenam, ya, bertemu dengan satu orang sahabat kita, ya, entah di jalan atau di mana, atau bahkan mungkin berkunjung ke rumahnya, tidak apa-apa satu orang mewakili kita untuk mengucapkan apa? Salam. Nah, jelas ya hadis yang ke-8 ini. Berikutnya kita masuki hadis yang ke-9. Qala wa anhu qala, wa anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'u al-yahuda wala nasara bisalam. Jangan sekali-kali kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam kepada mereka. Wa idza laqitumuhum, dan apabila kalian berjumpa dengan mereka, fi tariqin, di jalan, fattarruhum ila adyaqihi, maka kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, geser mereka ke tempat yang lebih sempit, atau desak mereka ila adyaqihi, ke tempat yang lebih sempit. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan dalam uraiannya, qauluhu anhu, disebutkan tadi kalimat anhu. Anhu ini kalau arti secara harfiahnya adalah darinya. Qad yuhumu annahu an aliyin al-hadis, kadang-kadang dipahami bahwa itu hadis dibawakan juga oleh sahabat Ali, karena sebelum hadis ini ya disebutkan an aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ali. Nah, sekarang disebutkan wa anhu, dan darinya. Ini seolah-olahnya di sini kembali kepada sahabat Ali. Tidak demikian faktanya, kata Syekh, wa innama min hadithi Abi Hurairah. Ya, kan, tetapi ini bukan dari hadis Ali, tapi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wassawabu an yuqal an Abi Hurairah. Yang benar, kata Syekh, hendaknya dikatakan an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. La'allahu ghalita min ba'dhin nussakh, bisa jadi ini kekeliruan dari sebagian yang dari sebagian naskah. Ya. Hadza an Abi Hurairah, hadis ini sekali lagi perlu diketahui dari sahabat Abu Hurairah. Wa hakadza lilli ba'dah kulluhu an Abi Hurairah. Demikian juga yang setelahnya, semuanya dari sahabat Abi Hurairah. Kemudian kata beliau, hadza yadullu ala annal kuffara la yubda'una bisalam. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang-orang kafir tidak boleh diduluhin ya untuk mengucapkan salam. Lakin mata bada'u ujibu. Tapi kalau mereka memulai mengucapkan salam ujibu, maka harus dijawab salamnya. Kita kaum muslimin jangan sampai ketika berjumpa dengan orang-orang kafir, kemudian kita memulai atau mendahului mereka mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya bukanlah pihak yang layak mendapatkan penghormatan itu. Namun demikian, mata bada'u ujibu. Kalau seandainya mereka, orang-orang kafir itu, mendahului, memulai mengucapkan salam kepada kita, ujibu, maka mesti dijawab salamnya. Ini bentuk keadilan Islam. Ya, ini bentuk keadilan Islam yang memerintahkan kepada kita sebagai pemeluknya untuk senantiasa menegakkannya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian sebagian kaum terhadap kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena sungguhnya keadilan itu lebih mendekatkan kepada taqwa. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis lain, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah wa alaikum, dan kepada kalian dan untuk kalian. Misalnya mereka mengucapkan assalamu alaikum. Ya, atau ya, mereka mengucapkan assalamualaikum dengan jelas. Maka jawab waalaikumsalam. Nah, kalau dulu, ya, dulu Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan bimbingan kepada kita, kalau mereka, orang-orang kafir, mengucapkan assam alaikum, beda ya antara assalam dengan assam. Assam waalaikum, maka jawab waalaikum. Nah, kalau asam itu doa kebinasaan, doa kecelakaan, beda dengan salam. Kalau salam kesejahteraan, keselamatan. Kalau mereka, orang-orang kafir, mengucapkan kalimat salam dengan jelas, benar, sama seperti kita, assalamualaikum, maka wajib bagi kita untuk menjawabnya waalaikumussalam. Tapi kalau ucapan salam mereka assalamu alaikum, maka cukup dijawab wa alaikum. Qala fa idza bada'una ajabna la nabda'uhum. Jadi intinya kalau mereka memulai mendahului kita dengan mengucapkan salam kepada kita, ajabna, kita harus menjawabnya. Wala nabda'uhum, namun sekali-kali kita tidak boleh memulainya, mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa? Istidharan li'uluwil Islam alaihim. Untuk menampakkan ketinggian Islam di atas mereka. Wa annahu ya'lu wa la yu'la, dan bahwasannya Islam itu agama yang tinggi dan tidak boleh ada yang lebih tinggi darinya. Agama apapun. Ya. Wa nau'un min hajrihim, dan ini juga mengandung unsur hajar, boikot kepada mereka. La'allahum yastajibuna lil haq, harapannya agar mereka mau menerima kebenaran. Wa yantabihuna lima hum alaihi minal batil, dan agar mereka perhatian terhadap apa yang ada pada mereka dari kebatilan. Nah, ini bisa dikatakan sebagai hikmah mengapa kita tidak boleh ya duluan atau memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Pertama, ini sebagai bentuk ketinggian Islam. Ya, kemudian ini juga mengandung unsur hajar, boikot terhadap mereka. Nah, harapannya adalah agar mereka mau menerima kebenaran dan sadar akan kebatilan yang ada padanya. Amma ahlul bid'ah wal ma'asi al-zahirah fayanbaghi an-nadharu fi amrihim. Adapun terkait dengan para pelaku kebid'ahan dan pelaku kemaksiatan yang nampak, maka yanbaghi an-nadharu fi amrihim, mesti memperhatikan, melihat ya keadaan mereka. Fa in kana baduhum aw jawabuhum yurja fihi khairun wa rujuuhum ila as-shawab fu'ila. Jika memulai mengucapkan salam kepada mereka atau menjawab salam mereka itu diharapkan padanya ada kebaikan dan mereka semua kembali kepada kebenaran, fu'ila, maka harus dilakukan. Ya. Jadi ada beda hukum ya antara sikap kepada orang kafir, kepada pelaku bid'ah dan pelaku maksiat. Kalau kepada orang kafir secara mutlak kita enggak boleh sama sekali mengucapkan salam duluan. Memulai mengucapkan salam kepada mereka enggak boleh, dilarang. Tapi kepada pelaku bid'ah dan maksiat yang nampak, maka dilihat dulu keadaannya. Jika kita mulai mengucapkan salam kepada mereka dan menjawab salam mereka itu mengandung kebaikan untuk mereka dan mereka bisa kembali kepada kebenaran, maka kita lakukan hal itu. Wa illa istahaqqu al-hajra. Namun kalau tidak, maka sebenarnya mereka ini istahaqqu al-hajra, berhak mendapatkan hajar, perlakuan boikot. Ya. Imma wujuban wa imma istihbaban. Bisa jadi wajib hukumnya, bisa jadi sunnah muakkadan yang ditekankan. Li'idharihumul bid'ah wal ma'asi al-zahirah. Karena mereka menampakkan kebid'ahan dan kemaksiatan yang jelas. Fa'innahum yastahikuna biha al-hajra hatta yarji'u. Oleh sebab itu, mereka berhak mendapatkan hajar boikot hingga mereka mau kembali kepada kebenaran. Nah, dhahaba ila wujubihi jama'atun. Ada juga yang berpendapat wajib. Ya, wajib menghajar mereka sekelompok ulama. Wa qala akharun bal yata'akkad wa la yajib. Dan sebagian yang lain ya, ditekankan saja namun tidak wajib. Nah, wasara ila hadzal makna Ibnu Abdul Qawi rahimahullah fi mandumatihi haitsu qala. Sejalan dengan pendapat ini ya, dengan makna ini, Ibnu Abdul Qawi rahimahullah dalam mandumahnya beliau mengatakan, wa hijranu man abda al-ma'asiyah sunnatun. Memboikot orang-orang yang menampakkan kemaksiatan adalah sunnah. wa qad qila in yarda'hu aujib wa akid. Ada juga yang berpendapat jika itu membuatnya jera, aujib wa akid, maka menjadi wajib dan sangat ditekankan. Wa qila 'alal itlaqi ma dama mu'linan. Ada juga yang mengatakan wajib secara mutlak, ma dama mu'linan, selama terang-terangan dalam maksiatnya. Wa laqihi biwajhin mukfahirrin murabbadin. Dan ketika berjumpa dengannya, hendaknya menampakkan wajah yang masam, ya, murabbadin, sama maknanya, wajah yang masam, ya, cemberut. Nah, qala fa dzakara al-aqwal ats-tsalatsata. Beliau menyebutkan tiga pendapat, ya, terkait dengan hajar ini. Al-wujub mutlaqan fi hajrihi, diantaranya adalah wajib secara mutlak menghajarnya. Wa tafsil, dan merinci. In kana yarda'u wajib, wa illa fala. Jika membuatnya jera, maka wajib. Jika tidak, maka tidak wajib. Wajazama fil awal wa huwa annahu sunnah. Namun beliau, Ibnu Abdul Qawi ini memastikan, ya, memastikan fil awal pada pendapat yang pertama, wahwa annahu sunnah, yaitu bahwa menghajar orang-orang yang menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan adalah sunnah. Li'annahu qad yahsulu bihil maqsud, sebab dengan itu sudah tercapai tujuannya. Walianna Rasulullah alaihi salatu wassalam hajara thalathatan Ka'ban wa sahibaihi radhiyallahu ta'ala anhum. Lama takhallafu an ghazwati Tabuk. Walam yahjur Abdullah bin Ubay wa jama'atan minal munafikina al-muttahimin. Karena Rasul alaihi salatu wassalam juga dulu pernah menghajar tiga orang, yaitu Ka'ab dan dua sahabatnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka, ketika mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Namun sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menghajar Abdullah bin Ubay dan kelompoknya dari kalangan orang-orang munafikin, ya, al-muttahimin, yang memang posisinya tertuduh, ya, meragukan. Qala ahlul ilmi, terkait dengan hal ini, ahlul ilmi mengatakan, inna madzaka li mura'atil maslahati syar'iyyah. Itu dalam rangka menjaga maslahat syar'i. Ini poin pentingnya. Ya, ini poin pentingnya dari persoalan hajar atau boikot. Selalu disesuaikan dengan maslahat apa? Syar'i. Fa idza kanat al maslahatu taqdi 'adamul hajr wajabat al mujamalah daf'an li syarr wa ri'ayatan lil maslahatil 'amah. Lihat di sini, jika maslahatnya menuntut untuk tidak menghajar, maka yang dilakukan adalah wajib bermujamalah, berbasa-basi, daf'an li syarr, dalam rangka mencegah apa? Kejelekan. Dan dalam rangka menjaga maslahat yang sifatnya lebih umum. Makanya, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memboikot Ka'ab dan dua orang sahabatnya ketika mereka tidak ikut perang Tabuk, tapi tidak menghajar siapa? Abdullah bin Ubay, yang jelas-jelas nyata munafik. Kenapa kok seperti itu? Perlakuannya kok berbeda? Jawabannya adalah untuk menjaga maslahat syar'i. Rasul alaihi salatu wassalam lebih mengetahui, ya, persoalan ini dengan detail. Maka jika maslahatnya menuntut untuk tidak menghajar, jangan lakukan hajar. Untuk menjaga terjadinya kejelekan, ya, keburukan yang lebih menyeluruh, ya, dan dalam rangka menjaga maslahat yang bersifat menyeluruh juga atau umum. Wa in kanatil maslahatu taqtadi hajruhu li'annahu la yatarattab 'alayhi illa khairun yujibunahu. Maka jika maslahatnya menuntut untuk menghajarnya, menghajar seseorang, menghajar pelaku maksiat misalnya, dan la yatarattab 'alaihi, tidak menimbulkan hal apapun setelahnya kecuali kebaikan, yujibunahu, maka para ahlul ilmi mewajibkan untuk melakukan hal itu. Nah, kama fa'ala Nabi alaihi salatu wassalam ma'aka'ab wa sahibaihi radiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi terhadap Ka'ab dan dua sahabatnya. Wa hadza fi zamanina wa ba'da zamanina wa fi kulli zaman mura'atal maslahah al-islamiyah fi dzalika. Ini berlaku di zaman kita. Ya, berlaku di zaman kita juga. Dan berlaku setelah zaman kita, bahkan di setiap zaman. Menjaga, memperhatikan maslahat Islam dalam hal tersebut. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita baca satu hadis lagi insyaallah. Hadis yang ke 10 ya. Hadis Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah, dan saudaranya yang mendengarnya hendaknya menjawab dengan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, maka apabila saudaranya menjawab bersinnya dengan mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin hendaknya menjawabnya dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Wa fil lafdil akhar, idza atasa ahadukum fahamidallah kana haqqan ala kulli man yasma'uhu an yaqula lahu yarhamukallah. Dalam lafaz lain disebutkan, apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka menjadi wajib bagi setiap yang mendengarnya untuk menjawabnya dengan doa yarhamukallah. Ya. Ini hadis yang ke-10. Ini juga terkait dengan adab, dan sebagiannya sudah dibahas sebenarnya di hadis pertama yang menyangkut hak muslim itu. Ya. Disebutkan kata Syekh dalam keterangannya, fassunnatu lil 'atis an yahmadallah wassunnah liman sami'ahu an yushammitahu. Maka yang sunnah bagi yang bersin adalah mengucapkan alhamdulillah, dan yang sunnah bagi yang mendengarnya adalah mendoakannya. Kalau mendoakan orang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah, ya, ini disunnahkan bagi setiap yang mendengar. Jadi tidak bisa diwakili oleh satu orang saja, beda dengan menjawab apa? Salam ketika kita banyakan. Ya. Sebab Nabi mengatakan kana haqqan ala kulli man yasma'u. Man yasma'u. Menjadi wajib bagi setiap yang mendengarnya. Jadi kalau kita berlima mendengar, kita semua ada satu orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita semua dianjurkan untuk mendoakannya, menjawabnya dengan doa. Gak bisa diwakili oleh satu orang dari kita. Nah, waqad qala qaumun bil wujub, pada sebagian kaum para ahlul ilmi yang mengatakan wajib, ya, wajib menjawab apa? Bersin. Wa huwa qaulun qawiyun, ini pendapat yang kuat kata Syekh. Lil awamir fi dzalika, sebab ada perintah untuk itu. Wal aslu fil amri lil wujub, dan hukum asal dalam usul fikih, hukum asal sebuah perintah itu memang menunjukkan wajib. Amma idza lam yahmadil fala yushammat, beda halnya ketika yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, lam yahmad, tidak mengucapkan alhamdulillah, fala yushammat, maka tidak perlu didoakan, ya. Sebab doa ini terkait dengan ucapan alhamdulillah. Saat yang bersin mengucapkan alhamdulillah didoakan, saat tidak maka tidak. Wa li hadza fi sahih, oleh karenanya dalam hadis sahih riwayat Muslim disebutkan anna sallallahu alaihi wasallam atau sa'indahu itsnan ani nabi sallallahu alaihi wasallam atau sa'indahu itsnan fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Pernah, ya, Nabi alaihi salatu wassalam, di sisi beliau ada dua orang yang bersin. Fashammata ahadahuma, beliau mendoakan salah satunya atau menjawab bersin salah satunya. Walam yushammit al-akhar, namun tidak menjawab yang lainnya. Faqala alladhi lam yushammat, ya Rasulullah, lam tushammitni, orang yang bersin yang tidak didoakan atau dijawab bersinnya tadi berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau tidak menjawab bersinku atau tidak mendoakan aku. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu hamidallah fashammatuhu. Kalau temanmu, dia ketika bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka aku menjawabnya dengan doa. Wa anta lam tahmadillah, sedangkan engkau tidak membaca alhamdulillah. Falam usyammitka, maka aku tidak menjawab bersinmu dengan doa. Nah ini, ya, ini semakin menguatkan bahwa yang patut untuk kita jawab dengan doa, ya, saat ada yang bersin adalah yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, jangan. Hadza yadullu ala annahu yu'ajjar bitarkit tasmit. Ini menunjukkan bahwa yang tidak mengucapkan alhamdulillah itu harus yu'azzar, harus diberi hukum, ya, diberi hukuman. Dengan cara apa hukumannya? Bitarkit tasmit, dengan tidak menjawabnya dengan doa. Ya. Nah ini hikmah. Hikmah mengapa yang bersin yang tidak mengucapkan alhamdulillah itu tidak dijawab dengan doa. Dalam rangka memberi hukuman. Ya. Hatta yantabiha, hingga dia, ya, teringatkan. Hingga dia teringatkan. Bisa jadi ketika tidak dijawab dia ingat, oh saya tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Nah, hatta la ya'uda ilal ghaflati wa ilat tasahuli bis sunan, dan agar tidak kembali lalai dan bermudah-mudah terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu diantaranya uraian yang dikemukakan oleh Syekh rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini. Dengan demikian, kita cukupkan sampai di sini dulu ya, pertemuan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjut di lain waktu dan kesempatan. Seperti biasa, sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan di sini yang masuk. Yang pertama, mohon nasihat buat saya. Saya seorang wanita. Alhamdulillah Allah beri hidayah mengenal sunnah. Semoga saya mampu istiqomah hingga ajal menjemput. Amin. Yang jadi masalah bagaimana cara mengajak suami untuk juga merasakan nikmat hidayah ini. Nah, pertama bersyukur ya. Nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang besar ya, ketika anti sudah mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya ya, ada kewajiban memang untuk mencoba mengenalkan hal tersebut kepada suami. Berbicara kepadanya, ya, ajak dengan bahasa yang santun, ya, bahasa yang baik, nah, dan jangan lupa juga untuk senantiasa mendoakannya. Terus doakan agar suami juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal sunnah. Banyak cara yang bisa dilakukan ya. Mungkin bisa dibelikan buku-buku bacaan yang bermanfaat ya, tentang Islam, tentang sunnah. Intinya dibangkitkan dulu ya semangat keagamaannya. Nah, dan ini jelas butuh proses ya. Jelas butuh proses dan membutuhkan ya kesabaran untuk telaten terus ya. Berusaha sekuat tenaga. Nah, dan jangan lupa tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, mau tanya kapan dilakukan sujud sahwi, setelah salam atau sebelum salam? Pada dasarnya sujud sahwi boleh dilakukan di kedua tempat itu, baik sebelum salam atau setelah salam. Nah, bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Ada juga yang merinci ya